الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala, kita akan menjelaskan pelajaran fikih masih dalam pembahasan sunan shalah, sunnah-sunnah di dalam salat. Telah kita jelaskan bahwasannya secara garis besar sunnah-sunnah di dalam salat itu terbagi dua. Apa saja itu ya Ahmad dan Ahsan, barakallahu fiik. Sunnah shalah al-qauliyah dan sunan shalah al-fi'liyah. Baik. Hendaklah kita jelaskan bahwasannya membaca surat setelah al-Fatihah termasuk sunnah qauliyah biijma'il ulama, dan terkadang boleh juga membaca surat ini setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Namun ini khusus hanya untuk sholat. Sholat apa ya? Sholat zuhur saja. Sholat yang lain boleh atau tidak? Tidak boleh karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang sahih. Yang benar hanya dalam sholat zuhur. Itu pun kadang-kadang. Itu pun kadang-kadang. Baik. Apa yang disunnahkan ya faqih ketika kita melewati ayat tentang doa, tasbih, isti'adzah? Muhammad, apa yang disunnahkan? Antum hadir enggak? Ya, ada. Bu Ilyas? Baik. Ini mutlak semua sholat? Sholat malam atau sholat sunnah? Tidak ada dalil Nabi SAW melakukannya pada sholat wajib. Baik. Kemudian telah kita jelaskan bahwasannya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya apa dalam salat ya Abdurrauf? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya apa? Hadis al-Musi salatahu. Apa ada perintah salawat di situ? Ada? Mana hadis al-Musi salatahu? Baik. Hukumnya apa ya, Mujabir? Sunnah. Ikhtalaf al-ulama. Dalilnya, katanya hadis al-musyi salatahu. Berarti ada, harus ada, antum katakan sunnah,